السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، maka kita lanjutkan pembahasan Fathul Qaribnya sampai di fasal fi ahkamil khiyar, fasal tentang hukum-hukum ataupun ketentuan-ketentuan khiyar. Wal mutabayyi'ani bil khiyari baina imdha'il bai'i aw fashihi. Jadi bagi orang yang jual dan bagi orang-orang yang berjualan dan bagi orang yang membeli, itu terdapat pilihan antara melanjutkan jualannya atau membatal ataupun mengcancel jualannya. Ya, jadi bagi kedua belah pihak itu terdapat pilihan untuk mengcancel ataupun untuk melanjutkan jual belinya. Ay yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bay'i. Maksudnya bagi keduanya, yakni bagi orang yang membeli dan orang yang menjual, itu ada khiyarul majlis. Ada pilihan, ada hak pilih di dalam majlis, yang diistilahkan dengan khiyarul majlis. Dan khiyarul majlis ini terdapat pada seluruh jual beli, fi anwa'il bay', ya, seluruh macam jual beli, seperti jual beli salam, ya, kasalami. Nah, jadi dalam jual beli salam dan yang lainnya juga, itu terdapat hak khiyarul majlis, hak memilih antara melanjutkan jual beli ataupun membatalkan jual beli tersebut. Ma lam yatafarraqa, tentunya selama mereka belum berpisah. Ya, oleh karena itulah tadi disebut dengan khiyarul majlis. Khiyarul majlis, ya, pastinya selama mereka belum berpisah. Nah, jadi singkatnya, bagi kita yang membeli dan bagi kita yang menjual, itu ada hak pilih antara melanjutkan jual beli tersebut ataupun membatalkan jual beli tersebut, yang disebut dengan khiyarul majlis. Dan khiyarul majlis ini berlaku pada seluruh jenis jual beli, ya, seperti jual beli salam ataupun jual beli pesanan. Ya, disebut dengan khiyarul majlis, ya, tentunya berarti selama mereka belum berpisah. Ay muddata adami tafarruqihima urfan, yakni selama secara uruf mereka belum berpisah. Ya, jadi selama secara uruf mereka belum berpisah. Itu maksud dari ungkapan ma lam yatafarraqa. Ay yang qati'u khiyarul majlis imma bitafarruqil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil 'aqdi aw bi ay yahtaral mutabayyi'ani luzumal 'aqdi. Berarti putusnya khiyarul majlis, luputnya atau tidak ada lagi yang namanya hak pilih di majlis, bisa jadi dengan berpisahnya kedua belah pihak dari majelis akad dengan kedua badan mereka. Jadi berpisahnya kedua badan mereka, ya, berpisahnya badan kedua belah pihak dari majelis akad. Itu pertama, ya, bisa jadi putusnya khiyarul majelis, ya, hilangnya khiyarul majlis, tidak ada lagi hak pilih, enggak ada istilah enggak jadi. Itu bisa jadi dengan berpisahnya kedua belah badan kedua belah pihak dari majelis akad, atau bisa jadi dengan keduanya memilih menetapkan ataupun memfinalkan akadnya. Ya, pokoknya sudah deal, nggak bisa dibatalin lagi. Ya, keduanya memilih memfinalkan akadnya. Jadi bisa jadi dengan cara berpisah, bisa jadi dengan cara memfinalkan akadnya. Tidak ada pembatalan. Falau iftara ahaduhuma luzumal aqdi wa lam yahtaril akhar fawran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhar. Dan kalau seandainya salah seorang dari mereka saja yang menetapkan finalnya akad, sementara yang satunya lagi tidak menetapkan finalnya akad seketika, maka bagi yang telah menetapkan finalnya akad itu tidak ada lagi hak khiyar. Jadi nggak bisa, nggak jadi, ya, karena dia sudah memfinalkan akadnya. Sementara untuk yang belum memfinalkan akadnya ketika itu, maka baginya masih terdapat hak khiyar, jadi masih boleh mengcancelnya. Ya, kesimpulannya bahwa khiyarul majlis itu ada di dalam jual beli, walaupun setelah terjadi akad, ya, kita boleh ngebalikin selama kita belum berpisah. Ya, mungkin kita berubah pikiran, nggak pengen jadi beli karena tiba-tiba mungkin uangnya nggak cukup, atau mungkin uangnya dibutuhkan untuk yang lainnya. Ya. Selama kita belum berpisah, maka kita punya hak untuk mengcancel jual beli tersebut. Ya. Dari kedua belah pihak, karena di sini dikatakan wal mutabayyani bil khiyari. Kemudian lebih lanjut, walahuma ay al-mutabayyi'aini wa kadhali ahadihima idha wafaqahu al-akhar ay yashtarita al-khiyara fi anwa'il bay'i ila thalathati ayyamin. Dan bagi keduanya, ya, bagi kedua belah pihak, yakni bagi yang menjual dan bagi yang membeli, begitu juga bagi salah satu dari keduanya, apabila yang satunya lagi sepakat, ya, menyepakatinya, boleh mensyaratkan khiyar pada seluruh jenis jual beli sampai selama 3 hari. Ya, jadi maksudnya kita boleh mensyaratkan khiyar, ya, dalam jual beli selama 3 hari. Jadi mungkin besoknya kita batalkan, ya boleh, selama kita mensyaratkan khiyar tersebut selama 3 hari. Dan hitungannya wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruq. Dan hitungannya dimulai dari akad, bukan dimulai dari berpisahnya mereka. Ya, jadi setelah selesai kita melakukan akad, disitulah hitungan pensyaratan khiyar yang sampai 3 hari tadi. Bukan setelah berpisahnya mereka berdua. Ya, jadi ini boleh, ya. Misalkan saya beli sesuatu ke Bang Budi, kemudian saya mensyaratkan, ya, berikan saya berpikir, ya, waktu berpikir selama 3 hari untuk jadi atau enggak jadi, ya, syarat khiyar, ya, sah. Kalau memang Bang Budi menyepakatinya, atau kedua-duanya, ya, kedua-duanya sama-sama melakukan khiyar syarat ini. Nah, ini disebut dengan khiyar syarat. Falau zada al-khiyaru 'ala thalathah batala al-'aqd. Dan kalau misalkan di dalam jual beli tersebut kita mensyaratkan khiyar di atas 3 hari atau lebih dari 3 hari, maka akadnya batil. Walau kana al-mabi'u mimma yaqsudu fil muddati al-mushtaraqati batala al-'aqd. Dan kalau kita mensyaratkan khiyar selama 3 hari, tapi benda yang kita jual itu akan membusuk nggak nyampe sebelum sampai 3 hari, maka akadnya juga batal mensyaratkan khiyar. Jadi kalau benda yang kita jual itu benda yang gak mungkin bisa bertahan 3 hari, tapi kita justru mensyaratkan khiyar selama 3 hari, maka akadnya batil. Nah demikian. Ya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari, tapi untuk benda yang tidak yang tidak rusak selama 3 hari. Jadi kalau bendanya rusak selama 3 hari, maka dan namun kita tetap mensyaratkan khiyar, maka akadnya batal. Nah demikian. Jelas untuk khiyar yang ini. Kemudian selanjutnya, wa idza wujida bil mabii'i aibun mawjudun qabla al qabdi tanqusu bihi al qimatu aw al aynu naqsan yafutu bihi gharadun sahihun wa kana al ghalibu fi jinsi dhalika al mabii'i adama dhalika al aybi kazina raqiqin wa sariqatihi wa ibaqihi falil mushtari radduhu ay al-mabi'i. Dan kalau seandainya didapati pada benda yang dibeli tersebut sebuah cacat ataupun sebuah kecacatan yang ada ataupun yang sudah ada sebelum kita pegang, sebelum kita miliki, sebelum kita genggam. Nah, jadi kecacatan tersebut sudah ada sebelum kita genggam, yang mana kecacatan itu mengurangi harganya, atau benda tersebut terdapat kekurangan, terdapat sisi kekurangan yang dapat menghilangkan minat kita untuk membelinya. Jadi apabila kita dapati pada benda yang kita beli itu sebuah cacat, yang cacat itu sudah ada sebelum kita genggam ataupun sebelum kita miliki, sehingga mengurangi harga dari benda tersebut, atau benda itu ada sisi kekurangannya, yang sisi kekurangan itu menghilangkan minat kita untuk membelinya, untuk memilikinya, di mana menurut kebiasaannya, ya, umumnya ataupun kebanyakannya, keseringannya, jenis dari benda yang dibeli itu tidak terdapat cacat itu, ya, cacat tersebut. Jenis dari benda yang dibeli itu tidak terdapat cacat itu, cacat yang menghilangkan minat kita untuk membelinya. Karena pada dasarnya, pada umumnya, kecacatan itu tidak ada pada benda tersebut, pada benda yang kita beli tadi, yang sehingga menghilangkan minat kita untuk membelinya, untuk memilikinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berzinanya seorang budak. Ya, jadi kita membeli seorang budak yang pada umumnya, ya, kecacatan ataupun aib yang dimiliki oleh budak ini pada umumnya itu enggak ada. Bukan suatu hal yang bisa kita ketahui secara kasat gitu ya. Nah demikian. Atau seperti si budak tersebut seorang pencuri atau pernah mencuri. Nah jadi secara umumnya, ghalibnya, ya, budak itu nggak mencuri kan gitu. Kecacatan ini secara ghalibnya nggak kita dapati padanya, seperti cacat masalah dia berzina tadi, atau masalah dia mencuri, atau ibatihi, lari, melarikan diri. Yeah. Secara asalnya kan, secara keseringannya, secara umumnya kan kecacatan ini nggak ada, kan begitu. Namun jika kita dapati kecacatan ini yang sehingga menghilangkan minat kita untuk memilikinya, maka bagi yang membeli boleh mengembalikannya. Falil mushtari radduhu, ay raddul bai' mabi'. Ya, ini boleh mengembalikan benda yang dibeli tersebut. Kenapa? karena ada hak, ya hak khiyarul ain, gitu ya. Punya ada hak pilih masalah kecacatan ini. Jadi ada hak pilih untuk jadi atau tidak jadi. Dengan rincian sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Jelas? Ya, atau saya ulang sekali lagi. Jadi apabila didapati pada benda yang kita beli tersebut sebuah cacat yang cacat itu sudah ada sebelum kita genggam, sebelum kita miliki, yang mana kecacatan itu mengurangi harganya, atau kecacatan itu ataupun sisi kekurangan itu menghilangkan minat kita untuk membelinya, yang mana pada umumnya ya, kecacatan itu tidak didapati pada benda itu, ya, pada jenis benda itu, pada jenis benda yang dibeli tadi. Seperti misalkan seorang budak yang berzina, seorang budak yang mencuri, seorang budak yang melarikan diri, maka bagi pembeli, bagi si pembeli boleh mengembalikannya. Ya, karena ada kecacatan-kecacatan tersebut, yaitu seperti mengurangi harga ataupun membuat minat kita hilang untuk memilikinya. Dikarenakan itu merupakan cacat yang pada umumnya tidak dimiliki oleh jenis benda yang kita beli tersebut. Ya, seperti contoh tadi. Ya, berzinanya seorang pencuri dan berzinanya seorang budak dan mencurinya seorang budak. Nah, setelah begitu. Hah? Ya pastinya lah. Ya, hak khiyar ini pastinya setelah akad, ya. Begitu. Kalau sebelum terjadinya akad ya itu ya berarti belum jadi kan gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita boleh membatalkannya ini ya setelah akad. Dengan ketentuan khiyar-khiyar tadi. Ya, seperti khiyarul majlis yang ada di alinea pertama, kemudian khiyarul syarat yang ada di alinea kedua, kemudian khiyarul aib ini. Nah, demikian. Sebelumnya sebelum kita pegang, sebelum kita miliki, itu seakan-akan tidak akad tapi belum. Oh, aib itu maksudnya. Kecacatan tadi memang sudah ada sebelum bendanya kita miliki. Jadi memang sudah ada dari si pembeli gitu. Dari sewaktu masih sama si pembeli, cacat itu sudah ada. Itu yang dimaksudkan. Jadi apabila kita membeli suatu benda yang benda itu punya cacat, yang cacatnya itu sudah ada dari sebelum kita miliki, tapi kalau cacatnya itu karena kita yang buat, ya maka gak ada hak bagi kita untuk mengembalikan. Namun jika kecacatan itu sudah ada dari sebelum dia pegang, yang artinya kecacatannya bukan karena dia yang buat, ya maka kita punya hak untuk mengembalikannya, yang mana kecacatan itu mengurangi harga. Gak seharusnya harga dari benda itu dengan kecacatan tersebut harganya segitu, begitu. Maka berhak bagi kita untuk mengembalikannya. Pas akad kita nggak lihat barangnya. Karena memang terkadang kecacatan itu kita ketahui setelah setelah kita gunakan, ya kan gitu ya. Karena biasanya penjual kan ya, bisa jadi dia nggak mau, nggak ngasih tahu gitu atau sebagainya. Iya, atau di bawah benar. Kita datang besar. Iya. Jadi gara-gara JNT. Karena begini, golipnya benda jenis benda yang dijual itu golipnya tidak memiliki cacat tersebut. Misalkan dia jual buku, golipnya buku itu nggak ada yang robek. Golipnya kan begitu. Namun ketika kita terima ternyata ada yang robek, yang sehingga mengurangi harga dari benda tersebut, ya maka bagi si pembeli itu punya hak untuk mengembalikannya. Nah, demikian. Jelas untuk ini? Ya, kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Wala yajuzu bai'u samarati al-munfaridati 'anish-shajarah. Mutlaqan. Dan tidak boleh menjual buah secara terpisah dari pohonnya, ya, tidak boleh menjual buah secara terpisah dari pohonnya. Ini berarti bercerita tentang buah yang masih berada di pohonnya, tapi yang kita jual buahnya saja, tidak beserta pohonnya. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh menjual buah secara terpisah dari pohonnya. Yang dimaksudkan di sini adalah kita menjual buah yang masih berada di pohon, yang kita hanya yang mana kita hanya menjual buahnya saja, tidak beserta pohonnya. Itu maksud dari ungkapan ini. secara mutlak, ya, yang dimaksud dengan secara mutlak adalah tanpa ada pensyaratan pemetikan, ya, ansyartil qat'i. Jadi jika kita menjual buah di pohon tidak beserta pohonnya secara mutlak, yakni tanpa disertai syarat pemetikan, maka hukumnya tidak boleh, la yajuzu. Illa ba'da buduwi ay zuhuri salahiha, kecuali setelah tampak ataupun muncul kematangannya. Nah, baru boleh. Barulah boleh kita menjual buah di atas pohon ataupun buah yang masih di pohon walaupun tanpa disertai menjual pohonnya. Dan tanpa disertai syarat pemetikan. Ya, itu nanti mungkin ada pernyataan berikutnya, ya. Nah, begitu. Intinya aslinya kita tidak boleh menjual buah yang masih di pohon tanpa disertai menjual pohonnya secara mutlak, maksudnya tanpa disertai syarat pemetikan, yang berarti juga kalau disertai syarat pemetikan boleh, ya, yang berarti juga kalau disertai syarat pemetikan boleh walaupun belum matang. Nah, kemudian kalau yang dia tanpa disertai syarat pemetikan, maka ya itu nggak boleh, ya, nggak boleh kecuali setelah tampak kematangannya. Nah, begitu. Yahua dan kematangan itu standarnya fima la yatalawwan, untuk yang buahnya tidak berubah-ubah warnanya, intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Maka standarnya adalah habisnya keadaan dia ataupun akhir dari keadaannya itu adalah merupakan tujuan dari buah tersebut secara umumnya. Ya, secara umum dari kematangannya. Ini untuk jenis buah yang tidak berubah warnanya. Yang tidak berubah-ubah warnanya, maka standar kematangannya adalah intiha uhaliha. Habisnya berakhirnya keadaan dia, ya, berakhirnya keadaan buah tersebut sampai kepada yang dimaksudkan secara umumnya. Misalkan, ya, yang dimaksudkan secara umumnya adalah halawati qasabin, manisnya tebu. Ya, di mana buah tebu adalah buah yang la yatalawwan, yang tidak akan berubah warnanya. Iya, ketika matang. Nah, jadi standar matangnya apa? Intihau haliha ila ma yuqsaru minha. Apa yang dimaksudkan dari buah tebu? Manis. Yang dimaksudkan dari buah tebu adalah manis. Nah, sampai kepada keadaan kemanisannya itu muncul, maka itulah kematangannya dia. Wa humudati rummanin, dan masamnya delima. Ya, di mana buah delima itu juga buah yang termasuk buah la yatalawwan, yang tidak berubah warnanya. Nah, jadi standarnya apa? Intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Nah, menurut kebiasaannya, ya, tujuan dari buah rumman ataupun delima adalah masam. Maka jika sampai kepada tujuan tersebut, jika sudah sampai kepada tujuan itu, kepada apa yang dimaksudkan dari buah tersebut, maka itulah standar matangnya. Walini tinin, lembutnya buah tin. Ya, karena juga buah tin, buah yang la yatalawwan. Ya, ma la yatalawwan. Ya, ini sesuatu yang tidak berubah-ubah warnanya. Sehingga ketentuan matangnya adalah intihau haliha ila ma yuqsaru minha ghaliban, karena kebiasaannya, ya, tujuan dari buah tin, ya, adalah lembutnya dia. Nah, jadi itulah standar matangnya. Jadi akhir dari keadaannya. Nah, akhir dari keadaan sebuah buah itu apa? Apakah akhir dari keadaan sebuah buah itu adalah manis ataukah masam ataukah lembut atau sebagainya? Ini untuk jenis buah yang la yatalawwan, yang tidak berubah warnanya. Wa fima yatalawwan, dan untuk buah yang berwarna yang berubah warnanya, ya, maka standarnya adalah bi ayya khudha fi humratin aw sawadin aw sufratin, mulainya dia di dalam kemerahan ataupun kehitaman ataupun kekuningan, seperti unnab. Saya enggak tahu ini ya, unnab ini buah apa, saya enggak tahu. Anggur. Ini enggak tahu. Ya, selalu diterjemahan didapati anggur ya. Tapi di sini ya, di hasyiahnya Imam Bajuri, unnab itu merupakan syahid untuk humrah. Syahid untuk humrah. Syahid. Ya, biasanya anggur itu biru ya. Atau memang merah? Ada juga yang merah ya. Oh iya, ya mungkin lah ya, enggak tahu juga saya. Enggak tahu saya ini unnab ini apa. Yang anggur itu biasanya inab ya. Iya kan? Bukan unnab. Yang saya enggak tahu ini unnab ini buah apa. Yang jelas di hasyiahnya Imam Bajuri, unnab ini untuk humrah, untuk contoh humrah. Nah, jadi jika dia mulai memerah, maka itulah munculnya kematangan dia. Warna coklat kuningnya atau coklat merah. Enak. Nah, ini nama buah ini pastinya kan? Iya, nama buah. Oh, buah apa? Buah anggur juga. Oh, buah anggur juga. Ada mentahnya, ada mentolnya, ada matangnya. Oh, itu unnabiyun. Itu kan ada ya unnisbah ya. Unnab itu kurma. Unnab. Mana kurma? Oh iya, kurma warna merah ya. Oh iya, iya. Ya enggak tahu ya, ini unnab. Pokoknya kalau saya lihat di situ salah satu jenis tanaman lah, salah satu jenis tanaman yang saya enggak tahu juga. Yang pasti di dalam hasyiah Imam Bajuri, unnab ini contoh untuk humrah. Nah, jadi jika unnab mulai muncul kemerahannya, maka itulah kematangannya. Kurma ya. Nah, kemudian ijaz. Ini juga saya enggak tahu ijaz ini buah apa. Yang selalu saya tahu ijaz ini buah pir. Tapi masalahnya Imam Bajuri bilang ijaz merupakan contoh untuk sawat. Sejak kapan pir hitam? Ya, jadi saya enggak tahu ini. Jadi ijaz kata beliau, menurut kata Imam Bajuri di dalam hasyiahnya, itu contoh untuk sawadin. Ya enggak tahu saya itu. Enggak tahu. Ya itulah ijaz ya. Saya enggak tahu, pokoknya salah satu jenis buah-buahan juga. Ya. Yang pasti jika mulai tampak hitam pada ijaz, ya, jika mulai kelihatan kehitaman pada ijaz, maka itulah kematangannya. Itulah munculnya kematangan dia. Wal balah. Hah? Kalau Imam Bajuri bilang unnab itu contoh untuk humrah, ijaz contoh untuk sawat, itu yang membuat saya jadi bingung makna dari unnab dan ijaz tersebut. Bahkan begitu pula dengan makna balah, yang saya enggak tahu lagi ini makna balah ini apa. Karena itu buah apa itu? Enggak. Buah pir. Buah pir. Buah pir masa hitam? Itu kalau ini buah pir. Ijaz tadi. Wadah. Iyalah itu pir itu kan? Iya. Ya, setahu saya memang ijaz itu pir, cuma kata Imam Bajuri ijaz itu contoh untuk sawat. Saya enggak pernah nemu itu. Pir berwarna hitam. Setahu saya pir itu ya kuning kan gitu. Ya enggak tahu saya, wallahu a'lam. Hah? Itu ijaz. Itulah dia hitam ya. Enggak tahu saya, pokoknya begitulah ya. Ya. Karena di terjemahan juga selalu saya dapati ijaz juga artinya. Ya, mereka enggak menerjemahkannya dengan tir ya. Jadi begitu wallahu a'lam bishawab ya, cuma nanti dicari-cari lagi. Yang pasti kata Imam Bajuri ijaz ini contoh untuk sawat. wal balah. Nah, balah contoh untuk sofa kuning. Yang saya jadi bingung lagi nih, balah ini artinya apa? Ya enggak tahu saya arti balah itu apa. Yang pasti ketiganya ini adalah jenis-jenis buah-buahan ya. Iya, yang saya tahu justru kurma itu hitam. Kenapa dia bilang kuning gitu? Jenis-jenis kurma ya. Yang pasti berarti begini, intinya kita enggak mengenali jenis ketiga buah ini. Iya. Itu apa? Kurma itu. Oh, berarti kita enggak tahu ya. Spesies kurma ya. Ya, begitu. Wallahu a'lam, yang pasti di dalam hasyahnya Imam Bajuri beliau katakan unnat ini contoh untuk humrah, kemudian ijaz contoh untuk sawat, dan balah contoh untuk sufrah. Ya, tapi enggak di situ permasalahannya, tapi permasalahannya adalah tentang masalah standar kematangan untuk buah yang dari sisi warna. Maka jika muncul kemerahannya atau muncul kehitamannya ataupun muncul kekuningannya, maka itu standar kematangan bagi buah yang berwarna, yang sisi kematangannya dari warna. Ya menurut kebiasaan kita lah. Ya, misalkan kalau pisang standar matangnya kuning kan gitu ya. Berarti kalau sudah kuning itulah dia matangnya. Nah demikian. Nah itu baru boleh. Ya, barulah boleh dijual di pohon tanpa beserta pohonnya. Ya karena tadi dikatakan illa ba'da budui salahiha, kecuali setelah tampak kematangannya. Nah tapi kalau misalkan belum tampak kematangannya namun kita ngejualnya beserta pohonnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau buahnya aja enggak boleh. Ya la yajuz. Mutlaqan. Ya tapi ada ketentuan tadi, mutlaqan. Apabila secara mutlak, maksudnya secara mutlak tanpa ada pensyaratan pemetikan. Yang berarti kalau ada syarat pemetikan juga masih boleh. Iya, nah demikian. Walaupun masih mentah. Kemudian amma qabla buduwis salah, ya ini dijelaskan beliau lagi ya. Amma qabla buduwis salah fala yasihu bai'uha mutlaqan. Jadi kalau misalkan belum tampak kematangannya, ya adapun sebelum kelihatan, sebelum muncul kematangannya, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Ya, dengan cara apapun. Tentunya tanpa pensyaratan pemetikan tadi. La min sahibis syajarati, tidak bagi pemilik pohon, wala min ghairihi, dan tidak pula bagi yang bukan pemiliknya. Illa bisyartil qat'i, kecuali ada syarat pemetikan. Iya, baru boleh. Ya, karena tadi kita bercerita tentang masalah buah yang belum kelihatan matangnya. Maka tidak sah menjualnya secara mutlak, maksudnya secara mutlak tanpa ada pensyaratan pemetikan. Nah maka diperjelas lagi oleh beliau illa bisyartil qat'i, kecuali dengan syarat pemetikan baru boleh. Ya disyaratkan. Pokoknya gini, ya, baik itu yang membeli maupun yang menjual. Ya, nggak harus lah. Ya, nah ini maksudnya la min sahibis syajarati yang tadi ya, fala yasihu bai'uha mutlaqan. Jadi tidak boleh menjualnya secara mutlak, ya maksudnya secara mutlak tanpa ada persyaratan pemetikan, tidak sah menjual buah yang belum kelihatan matangnya di pohon, baik itu yang dari pemilik baik bagi pemilik pohon ya ketidakbolehan tadi maupun bagi si pembeli ya wala min ghairihi kan gitu. Nah jadi adapun kalau disertai dengan syarat pemetikan ya, dan di sini artinya ya boleh, baik itu syaratnya dilafazkan oleh ya kedua belah pihak ataupun oleh salah satunya ya. Seperti ya begitu. Itu kan bayar 10.000. Oh, begitu ya. Beli buah gitu ya. Beli buah di pohon ya. Ya beli buah di pohon juga itu kan. Kalimat pertama kayak enggak ada halalnya jadi Ustaz. Yang mana tuh? Kan enggak boleh menjual buah tanpa ada pohonnya. Kalau misalnya yang mensyaratkan pemetikannya si yang punya buah. Jadi kayak macam enggak ada ini ya, enggak ada kayak ini contohnya. Kalimat yang pertama itu kita ada mangga tuh kan. Oh. Belilah itu. Beli itu nanti pas matang boleh. Iya. Enggak boleh dipetik dulu tapi kata-kata ya, atau pokoknya secara mutlak lah tidak disyaratkan pemetikan, nah maka itu nggak boleh. Tapi kalau disyaratkan pemetikan boleh. Emang iya, emang boleh, tapi dengan syarat pemetikan. Nah maka sehingga Imam Bajuri mengatakan syarat pemetikan ini cuma untuk pensahan penjualan aja. Iya, emang iya, cuma untuk mensahkan penjualan aja. Iya. Jadi makanya di sini dikatakan sawaun jaratil 'adatu biqat'i istamarati amla. Baik berdasarkan kebiasaannya dengan memetik buahnya ataupun tidak, pokoknya harus ada syarat pemetikan. Jadi syarat pemetikan itu di dalam jual beli tadi untuk buah yang belum matang di pohon itu merupakan kesahan kita untuk bisa membelinya. Jadi sah. Nah kalau misalkan tidak disyaratkan pemetikan, maka jual belinya nggak sah. Itu aja. Memang gitu. Iya. Ada syaratnya. Iya. Intinya ada syarat pemetikan. Walaupun jaratul ada, ya, menurut kebiasaannya, ya, walaupun menurut kebiasaannya dipetik ataupun nggak dipetik. Jadi lah saya. Karena ada kawan punya pohon mangga. Ada pohon mentah itu kayak ada buah mentah. Iya. Masih mentah, petiklah. Petiklah, ya betul. Syarat pemetikan, iya. Kalau yang boleh itu kan gini, itu ada pohonnya. Itu, dan nggak ada syarat. Petik, ya. jangan petik. Nah, gitu. Nanti itu matang baru pasti. Ataupun nggak ada syarat, ya tidak disyaratkan. Ataupun tidak disyaratkan. Kalau itu kan justru bahkan disyaratkan ya. Maksudnya disyaratkan nggak jangan dipetik. Itu lebih lagi. Bahkan tanpa disyaratkan, tidak ada pensyaratan, itu juga nggak boleh. Larangan ya. Iya. Apalagi sampai dilarang begitu kan gitu. Sampai disyaratkan untuk enggak boleh dipetik. Ini tanpa pensyaratan. Jadi memang harus ada syarat pemetikan. Walaupun menurut kebiasaannya oh bakal dipetik kok, pokoknya harus ada syarat pemetikan. Begitu. Karena itu merupakan kesahan, menjadikan kesahan di dalam jual beli tersebut. Ya, makanya di sini dikatakan bisyartil qat'i. Adanya syarat pemetikan sawaun jaratil 'adatu biqat'i istamarati amla. Baik berdasarkan kebiasaannya itu dengan memetik buahnya ataupun tidak, pokoknya harus ada syarat pemetikan. Kalau dipetik buahnya, pokoknya tetap dibeli gitu. Kalau dipetik buahnya? Pokoknya tetap dibeli. Oh enggak lah, enggak perlu. Selama ada syarat pemetikan, kubeli mangganya ya, yang ada di pohon ini berapa kan gitu. Misalkan total 1 juta untuk semua mangga yang ada di pohon. Iya, petik. Petik, iya, petiklah kan gitu. Baru. Maka sah lagi nih ya, karena apa? Ada syarat pemetikan. Tapi kalau tidak ada syarat pemetikan, maka enggak sah katanya. Jadi harus berarti syarat ini, kalau enggak ada syarat pemetikan harus sama pohonnya. Oh iya, kalau enggak ada syarat pemetikan harus sama pohonnya, ya, betul. Pohonnya. Nah, kalau sama pohonnya enggak perlu ada syarat pemetikan. Ya. Nah, demikian. Nah, seperti di sini dikatakan, tapi ini lain lagi kasusnya. Walau kutiat syajaratun alaiha samaratun jaza bai'uha bila syarti qat'iha. Dan kalau seandainya pohonnya itu putus ya, ataupun terbelah, ataupun pohonnya nih ya, pohonnya terbelah, putus atau apa lagi, atau tumbang ya, apabila pohonnya tumbang dan di pohon tersebut ada buahnya, maka boleh menjual buahnya tanpa ada syarat pemetikan. Jadi nggak perlu lagi ada di syarat petiklah gitu, atau semisalnya lah begitu. Bila syarti qat'iha, jika pohonnya sudah lepas ataupun sudah apa namanya itu, iya, lepas dari akarnya, apa bahasanya itu, iya, sudah tercabut atau sudah tumbang atau apapun lah itu, maka boleh menjual buah yang ada di pohon tersebut walaupun tidak disertai syarat pemetikan. Bila syarat diqat'iha. Nah demikian. Wallahu a'lam. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قرعه. Dan juga enggak boleh menjual sawah, maksudnya tanaman sawah. Ya. Tidak boleh menjual tanaman sawah yang masih hijau, ya, kecuali dengan syarat pemetikan ataupun dengan syarat pencabutan. فَإِنْ بِعَ الزَّرْءُ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ مُنْفَرِدًا أَنْهَا لَكِنْ بَعْدَ اشْتِبَابِ الْحَبِّ جَازَ بِلَا شَرْفٍ. Tapi kalau misalkan dia jual beserta sawahnya, walaupun masih hijau nih tanaman sawah tadi, namun dia jual beserta sawahnya, maka boleh tanpa harus disyaratkan. Iya, beserta lahannya. Dia jual beserta lahannya, maka boleh tanpa perlu persyaratan. Atau dia jual tanamannya saja, tanamannya masih hijau itu, tanpa sawahnya, tanpa lahannya, namun sudah mengeras bijinya. Ba'dastida bilhadbi, namun sudah mengeras bijinya, maka juga boleh tanpa perlu persyaratan. Jelas? Wa man ba'a thamaran aw zar'an lam yabdu salahuhu lazimahu saqiyuhu qadra ma tanmu bihi ath-thamaratu wa taslamu 'anit talafi. Dan barang siapa yang menjual buahan ataupun tanaman sawah tadi yang belum kelihatan ataupun belum muncul kematangannya, maka selayaknya, seyogianya dia mengairinya ataupun mengalirkan air ke tanaman tersebut sebanyak ataupun sebatas ataupun sekedar buahnya itu bisa berkembang. Macam mubihis tamara wataslamu anit talaf, dan selamat dari kebusukan ataupun kelayuan. Nah demikian. Jadi sayaknya bagi kita untuk tetap mengairinya. Sawa'un khallal bai'u bainal mushtari wal mabi'i aw lam yukhalli. Sama saja si penjual telah menyerahkan buah tersebut kepada pembeli, mempersilahkan mengambil buah tersebut kepada pembeli ataupun belum. Baik telah mempersilah, si penjual telah mempersilahkannya maupun belum diserahkan, ya, begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jelas juga untuk yang ini, alinea ini. Ya, jadi barang siapa yang menjual buah ataupun menjual tanaman sawah yang belum kelihatan kematangannya, ya memang di sini agak muskil ya. Ada sedikit iskal. Bukankah tadi di atas kita sudah bercerita kalau belum matang itu nggak boleh dijual, ya, nggak sah penjualannya. Ya, ini agak iskal di sini memang. Lebih pantasnya andaikan dikatakan ma ya bedu salahuhu. Jadi yang sudah matang gitu, ya, yang sudah kelihatan matangnya, tapi belum diambil, maka seyogianya itu kita tetap mengairinya sebatas buahnya itu bisa berkembang atau sebatas buahnya itu selamat dari kelayuan. Tapi bisa juga maknanya demikian ya, kata Imam Bajuri. Maksudnya lafaznya memang begini, namun komprominya mungkin belum diambil atau bagaimana gitu. Enggak ngerti juga saya. Ya wallahu alam. Ya silakan coba dikaji ulang. Yang jelasnya memang kalimat beliau ini iskal di sini. Ada problem lah intinya. Kemudian selanjutnya wala yajuzu bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi ratban bi sukuni ta al-muhmala. Dan juga tidak boleh menjual sesuatu, ya maksudnya sesuatu di sini yang kita ceritakan adalah al-mat'umat ya. Ya, makanan. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang yang padanya terdapat riba ataupun benda ribawi ya. Bijin sini dengan sejenisnya rotban yang masih lembab, maksudnya masih ya, masih basah gitu ya. Dan bacaannya itu dengan mensukunkan to yang tidak bertitik itu. Ya, bacaan untuk ro, to, ba itu. Jadi dengan cara mensukunkan to-nya yang tidak bertitik. Nah, pernyataan beliau ini wa asyara bidzalika, ya, pernyataan beliau ini mengisyaratkan ila annahu yu'tabaru fi ba'ir ribawiyat halatul kamali. Bahwasannya keadaan kesempurnaan, ya, keadaan kesempurnaan buah tersebut, ya, keadaan kesempurnaan buah tersebut itu dianggap ataupun dianggap di dalam penjualan ataupun jual beli benda ribawi. Jadi la yajuzu bai'u ma fihi riba bi jinsi ratban. Dengan adanya penjelasan ini berarti keadaan kesempurnaan bendanya itulah yang menjadi uraian di dalam penjualan benda ribawi. Yang menjadi penjelasan di dalam benda teranggapnya di dalam permasalahan penjualan benda ribawi. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak sempurna keadaannya, ya berarti tidak masuk kategori yang kita sebutkan. Karena di sini dikatakan la yajuzu, enggak boleh menjual benda yang ribawi, yang bersifat ribawi dengan sejenisnya rotban, yang masih lembab. Iya. Ya masih buah lah maksudnya. Ya. Belum membusuk, belum mengering ataupun sebagainya. Ya masih buah. Wallahu a'lam. Nah maka fala yasihhu mathalan bai'u 'inabin bi'inabin. Jadi tidak boleh tidak sah menjual anggur dengan anggur misalkan. Jadi kesimpulannya tidak boleh, tidak sah menjual anggur dengan anggur. Sebagai contoh. Rotban, iya, yang masih buah begitu. Ya, atau sudah diperas itu lain lagi. Nah demikian. Intinya yang masih buah. Makanya di sini dikatakan tersirat di sini ya di pernyataan penulis ini tersirat bahwa uraian tentang masalah penjualan barang ribawi itu adalah halatul kamal ketika masih sempurna dianya. Ya, halatul kamal. Wallahu a'lam bishawab. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الا اللبن. Kemudian dari apa yang telah beliau sebutkan itu musannif mengecualikan susu. Ai fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tajbinihi. Berarti kita boleh menjual susu dengan sebahagian yang lainnya. Jadi kita boleh menjual sebahagian susu dengan sebahagian yang lainnya sebelum dia menjadi keju, ya. Qabla tajbini, sebelum dia mengkeju ataupun menjadi keju. Wah, ya karena dikecualikan ya, jadi boleh. Walaupun kita tahu susu adalah minal mat'umat. Dan juga rotban ya masih lembab dan basah gitu ya. Ya namun boleh menjual sebahagian susu dengan sebahagian yang lainnya walaupun belum menjadi keju. Wa talaqal musannifun labana, dan di sini musannif mengucapkannya dengan kalimat umum yaitu al-laban. Fasamilal halib, maka tercakuplah susu cair, warra'ib susu kental, wal makhis susu murni, wal hamid susu masem ya, atau yogurt ya. Jadi boleh karena beliau mengucapkannya dengan bahasa yang mutlak, bahasa yang itlak ya, al-laban. Wal mi'yaru fil laban, dan perlu diketahui ya, standar di dalam al-laban ataupun standar pada susu adalah al-kail, takaran, maksudnya bukan timbangan. Hatta yasihha bai'u ar-ra'ib bil halibi kailan wa in tafawata waznan, sehingga tetap sah kita menjual ra'ib yaitu susu kental bil halib dengan susu cair secara takaran sama walaupun secara timbangan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.